وقل رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، الحمد لله نحمد الله عز وجل atas kemudahan yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita pada malam hari ini, malam yang ke-14 dari bulan Syawal tahun 1444 Hijriah. Dan kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembacaan risalah Usul Ad-Da'wah As-Salafiyah, prinsip-prinsip Ad-Da'wah As-Salafiyah karya Syekh Abdul Salam bin Barjis rahimahullahu taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita untuk bisa menyelesaikan risalah ini sebelum Idul Adha, lalu kemudian kita melanjutkan pelajaran-pelajaran yang rutin yang kita pelajari pada setiap malam-malam yang telah ditentukan. Dan pada malam hari ini kita memasuki prinsip yang kedua dari usul ad-da'wati salafiyah. Prinsip yang pertama tentang al-ihtimam bil ilm, memperhatikan, mempelajari dan mendalami ilmu syar'i. Ini adalah merupakan ciri yang paling utama bagi seorang sunni salafi, sebab itu adalah merupakan metode dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau, al-aslu tsani al-hirsu 'ala at-tatbiqil 'amali lil Islam. Prinsip yang kedua dari usul ad-da'wah as-salafiyah, al-hirs, semangat, alat tatbiq al-amali, semangat untuk penerapan secara amalan terhadap al-Islam. Maksud beliau dalam prinsip yang kedua ini bahwa di dalam ad-da'wah as-salafiyah bukan hanya seorang semangat dalam menuntut ilmu, bukan hanya semangat dalam belajar, namun dari ilmu yang dipelajari oleh seorang muslim harus memiliki pengaruh dalam dirinya, dalam kepribadiannya, dalam amalan-amalannya. Oleh karenanya ilmu yang dipelajari harus diwujudkan dalam bentuk amalan, bukan hanya sekedar teori semata. Kata orang, teori doang. Namun teori, materi yang harus disertai dengan at-tatbiq, disertai dengan aplikasi, pengamalan dalam kehidupan. Dan untuk itulah diturunkan Al-Quranul Karim. Dan dengan tujuan itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hukum-hukum yang terdapat di dalam agama ini adalah untuk diamalkan, bukan hanya sekedar teori. Ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah, tegakkanlah salat, lalu kemudian kita fahami, lalu kita amalkan, kita wujudkan dalam bentuk amalan menegakkan salat sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, semangat di dalam menegakkan salat, terutama salat-salat wajib ditegakkan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu menegakkannya di masjid-masjid kaum muslimin, menegakkan salat 5 waktu secara berjamaah bagi kaum lelaki. Demikian pula hal-hal yang lainnya tentang puasa Ramadan, tentang menunaikan zakat, tentang perintah berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain. Setelah dia mempelajari, maka dia wujudkan dalam bentuk amaliyah. Maka dengan cara yang demikian, seseorang berjalan di atas as-siratul mustaqim. Sebab ciri seorang yang berjalan di atas hidayah, di atas as-siratul mustaqim, adalah yang menggabungkan antara ilmu dan amalan. Tidak hanya sekedar berilmu lalu kemudian dia tidak mewujudkan dalam bentuk amalan. Tidak pula sebaliknya, semangat dalam beramal lalu kemudian dia menelantarkan ilmu, bermalas-malasan dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, hadzal hirsu yashmalul hirsa 'alal 'amali bil wajibati syar'iyyah. Semangat di dalam beramal ini mencakup semangat seseorang untuk mengamalkan perkara-perkara yang wajib di dalam syariat. Kasalawatil khams, seperti salat-salat 5 waktu. Wa birril walidain, berbakti kepada kedua orang tua, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Dari perkara-perkara yang hukumnya wajib di dalam agama ini, seorang harus mewujudkannya dalam bentuk amalan. Dia menegakkan salat, ketika dia memiliki harta, maka dia mempelajari hukum-hukum zakat, lalu kemudian dia mengamalkannya. Mana harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya, mana yang harus dia keluarkan setiap tahunnya, misalnya apabila tercapai nisab dan mencapai haul, bertahan selama 1 tahun, maka dia mengeluarkan zakat yang hukumnya wajib. Ketika dia memiliki harta dan punya kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, maka dia mengamalkan hadis-hadis tentang perintah untuk segera menunaikan ibadah haji. Kama yashmalu aydan al-hirsa 'ala al-'amal bis-sunnati wa ihya'iha bainan nas mastata'a al-muslimu ila dhalika sabila. Sebagaimana pula semangat dalam beramal, yaitu semangat di dalam mengamalkan perkara-perkara yang sunnah, dan dia menghidupkannya di tengah-tengah manusia semampu dia sebagai seorang muslim di dalam melakukan amalan tersebut. Jadi bukan hanya sekedar menegakkan yang wajib, tapi juga amalan-amalan sunnah yang telah kita ketahui, hidupkan, amalkan. Kan nawafili, seperti misalnya amalan-amalan sunnah seperti salat sunnah rawatib. Antum sudah mengetahui bahwa salat-salat sunnah rawatib seperti salat sunnah 2 rakaat setelah maghrib, salat sunnah 2 rakaat setelah isya, salat sunnah 2 rakaat sebelum fajr, salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, salat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum asar, bagi sebagian para ulama yang menganggap bahwa itu termasuk sunnah rawatib. Demikian pula salat sunnah 2 rakaat setelah az-zuhur. Kita sudah mempelajari, oh ini termasuk di antara amalan yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan, amalkan dalam kehidupan kita. Jangan mencukupkan dengan amalan yang wajib semata. Tiba waktu salat zuhur, dia masuk ke masjid hanya untuk salat zuhur. Selesai salat zuhur, dia pulang tanpa mengerjakan salat sunnah. Ada sebagian santri masuk ke masjid langsung duduk, tidak tahiyatul masjid. Padahal dia tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila salah seorang kalian masuk masjid, jangan dia duduk di dalam masjid sampai dia mengerjakan salat 2 rakaat. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sudah dipelajari, santri sudah banyak yang tahu. Masuk langsung duduk aja dia. Iya kan? Banyak. Banyak ya? Hah. Ngaku aja. Banyak. Langsung duduk, apalagi kalau sudah ngelihat temannya di situ. Ngumpul-ngumpul, ngobrol, orang lain sholat, dia sibuk ngumpul-ngumpul di situ. Enggak tahu apa yang dibicarakan. Jadi para talabah barakallahu fikum, antum ketika masuk ke dalam masjid, tolong jangan membuat perkumpulan yang tidak bermanfaat. Ngumpul untuk setor hafalan enggak apa-apa. Setor hafalan, murojaah hadis, murojaah ilmu, ya. Adapun ngumpul ngobrol macam-macam, enggak tahu apa yang dibahas. Masuk ke dalam masjid, antum salat. Salat tahiyatul masjid atau salat sunnah rawatib. Duduk baca Quran, murojaah. Masih ada waktu biasanya 1/4 jam, 15 menit misalnya. Alhamdulillah itu banyak yang antum bisa baca. Tolong diperhatikan. Barakallahu fikum. Dan tidak diperbolehkan menjadikan masjid sebagai tempat terjadinya hiruk pikuk. Itu tidak boleh. Itu telah diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Iyyakum wa haisyatil aswaq." Jauhi haisyat, hiruk pikuk pasar dilakukan di dalam masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabatnya, jangan menjadikan masjid sebagai tempat hiruk pikuk, haisyat. Haisyat itu berdebat, ya. Terjadi perdebatan ribut antara satu dengan yang lain, ya, irtifaul aswat, mengangkat suara di dalam masjid, ini semua termasuk bentuk haisyat, hiruk pikuk pasar. Tidak diperbolehkan dilakukan di dalam masjid. Barang siapa di antara para ikhwan, orang tua, ketika melihat ada santri yang ngumpul di masjid ribut, tolong diingatkan. Itu kewajiban kita semua. Itu kewajiban kita semua. Jangan masa bodoh gitu masuk, ya terserah, kan ada petugasnya tersendiri. Enggak, ya. Kita semua yang berkewajiban untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar untuk siapa saja, tapi dengan hikmah, ya, dengan cara-cara yang dibenarkan, tegur dengan cara yang baik, ya. Perintahkan mereka untuk melakukan yang lebih afdal, menyibukkan dengan murajaah Al-Qur'anul Karim dan yang semisalnya, kan nawafil wal witir, salat witir. Salat witir tolong diperhatikan para ikhwan, para santri. Jangan dengan alasan, ah, kan saya sudah pelajari sholat witir hukumnya sunnah. Sunnah saja. Seakan-akan dia memahami bahwa sunnah itu maksudnya gak perlu diamalkan lah. Seakan-akan seperti itu. Padahal sunnah itu anjuran. Termasuk bagian dari perintah. Meskipun tidak sampai kepada tingkatan yang hukumnya wajib. Tapi dianjurkan di dalam syariat. Apalagi sholat witir. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sholat witir, baik ketika hadar atau ketika safar, baik ketika mukim atau ketika sedang melakukan perjalanan safar. Sedang safar pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sholat witir, walaupun beliau sholat witir di atas kendaraan. Sholat witir di atas kendaraan, kerjakan di atas pesawat, di atas mobil, sedang perjalanan di malam hari. Kerjakan sholat witir, jangan sampai membiarkan malam berlalu tanpa sholat witir. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya, kecuali ada satu malam yang menjadi khilaf, menjadi perselisihan di kalangan para ulama. apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam itu mengerjakan salat witir atau tidak? Kapan itu? Malam Muzdalifah. Malam 10 Dzulhijjah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan wukuf di Arafah, lalu kemudian sampai terbenamnya matahari beliau berangkat ke Muzdalifah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya itu menjama antara salat Maghrib dan Isya. Setelah menjama salat Maghrib dan Isya, Nabi tidak melakukan aktivitas apapun. Beliau istirahat. Sampai disebutkan dalam sebagian hadis yang zahir dari hadis itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam baring sampai masuk waktu subuh. Sehingga sebagian para ulama memahami berdasarkan zahir dari hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam malam itu pun beliau tidak salat witir, khusus pada malam itu. Sebagian para ulama membawa keumuman dari amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan salat witir, baik ketika hadar demikian pula ketika safar. Itu yang menjadi perselisihan. Adapun di malam-malam yang lainnya, ya, beliau senantiasa menjaga salat witirnya. Sebagian kaum muslimin, jangan sampai ada santri yang begitu juga, tidak mengenal salat witir kecuali di bulan Ramadan. Kecuali di bulan Ramadan. Banyak orang yang tidak mengenal salat witir kecuali di bulan Ramadan. Ketika masuk ke Ramadan baru dia bertanya-tanya lagi, salat witir 3 rakaat itu gimana caranya, Ustaz? 3 rakaat satu salam atau dibagi 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat salam. Ya. Kenapa? Karena setahun lamanya lupa dia. Selama setahun dia enggak pernah mengerjakan salat witir. Tiba bulan Ramadan baru bertanya lagi, cara salat witir gimana, Ustaz? Jangan mengenal salat witir hanya di bulan suci Ramadan. Salat witir itu sepanjang tahun. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau ditanya tentang seorang yang terbiasa meninggalkan salat witir, kata beliau, "Hadza rajul su wa la yanbaghi an tuqbal shahadatuh." Ini orang buruk. Ini orang jelek ini. Tidak sepantasnya persaksian dia diterima. Sampai kata beliau persaksian enggak diterima karena apa? Meninggalkan salat witir. Berarti ada di antara amalan-amalan sunnah kalau ditinggalkan itu bermasalah bagi seorang, memberi pengaruh bagi seorang. Apalagi sunnah-sunnah yang hukumnya muakkadah, yang sangat ditekankan, ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya salat tahiyatul masjid. Mayoritas para ulama menganggap itu sunnah, tapi sunnah muakkadah. Jangan dengan alasan wah ini kan cuma amalan sunnah lalu kemudian dia tidak mengerjakan salat tahiyatul masjid ketika masuk ke dalam masjid. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qiyamil lail, demikian pula qiyamul lail atau salatul lail atau salat tahajud. Wa qiyamit tatawwu', demikian pula melakukan amalan-amalan yang sifatnya tatawwu' secara umum dari amalan sunnah. Wal infaq, dan berinfak, bersedekah, wa nahwihi, dan yang semisalnya, aidan yahrisu 'alal qiyami bihi. Dia demikian pula semangat untuk menegakkan amalan-amalan sunnah tersebut. Seharusnya semakin banyak kita mengetahui ilmu, maka semakin bersemangat kita di dalam menegakkan dan menghidupkan amalan-amalan ibadah tersebut. Yaqulu Abu Abdurrahman, Abdurrahman As-Sulami rahimahullah. Berkata Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, beliau salah seorang dari kalangan tabi'i. Kata beliau, haddathuna alladhina kanu yuqri'unana al-Qur'an, ya'ni as-sahabah, annahum kanu yastaqri'una min Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, fakanu idza ta'allamu ashra ayatin lam yukhallifuha hatta ya'malu bima fiha min al-'amal, fata'allamna al-Qur'ana wal-'amala jami'an. Kata Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, telah memberitakan kepada kami orang-orang yang membacakan, yang mengajarkan kepada kami Al-Quran. Siapa mereka itu? Para sahabat, sahabat Rasul radhiyallahu ta'ala anhum. Apa yang mereka lakukan? bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka apabila mendapatkan ayat-ayat, mereka belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat-ayat Al-Qur'an, fakanu idza ta'allamu asyra ayatin, mereka apabila mempelajari 10 ayat, mereka mempelajari 10 ayat, maka mereka tidak melampaui 10 ayat tersebut hingga mereka mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya dari amalan. Mereka tidak melampaui 10 ayat hingga mereka memahami isinya, lalu kemudian hal-hal yang berkaitan dengan amalan mereka langsung mempraktekannya. Demikianlah cara menuntut ilmunya para sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menghafal Al-Qur'an Karim itu bukan sekedar menghafal. Kalau sekarang ini ada yang disebut penghafal Al-Qur'an. Dia hafiz lil Qur'an. Dia menghafal Al-Qur'an, menghafal lafaznya, tapi belum tentu dia memahami isinya. Belum tentu dia faqih tentang kandungan yang terdapat di dalam ayat-ayat yang dihafalnya tersebut. Secara lafaz dia hafal. Para sahabat tidak demikian. Para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, kalau mereka menghafal, hafalan itu sudah disertai dengan pemahaman dan pengamalan. Mereka langsung mempraktekannya. Oleh karena itu para sahabat di antara mereka ada yang menghafal Al-Qur'an Karim itu dalam waktu yang lama. Diriwayatkan dari Ibnu Umar sampai bertahun-tahun, kalau enggak salah 8 tahun beliau baru menghafal suratul Baqarah. Padahal beliau Arab asli. Mengapa demikian? Karena beliau bukan hanya sekedar menghafal. Menghafal itu disertai dengan memahami kandungan yang terdapat di dalamnya dan pengamalan. Oleh karena itu para sahabat, kalau mereka menghafal Al-Qur'an berarti mereka memahami isi Al-Qur'an Karim. Itulah ilmunya salaf. Itulah ilmunya salaf. Beda dengan sekarang. Seorang menghafal Al-Qur'an tapi banyak dari mereka yang tidak memahami isi dan kandungannya. Wallahul musta'an. Kata Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, mereka para sahabat itu tidaklah mereka mempelajari 10 ayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak melampaui 10 ayat tersebut. Hatta ya'malu bima fiha, hingga mereka mengamalkannya. Fata'allamna al-Qur'ana wal 'amala jami'an, sehingga kata Abdurrahman As-Sulami, kami mempelajari Al-Qur'an sekaligus mengamalkan isinya. Jadi ilmu itu dibarengi dengan amal. Ini yang menjadi inti dari apa yang disebutkan oleh Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu taala, bahwa ilmu itu harus dipraktekkan, ilmu itu harus diaplikasikan, diamalkan. Fahadha huwa manhajus salaf rahmatullahi alaihim ajma'in. Inilah manhajnya para ulama us-salaf. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka. Yaqrinuna al-ilma bil-amal. Mereka menggandengkan ilmu itu dengan amalan. Ilmu berbuah kepada amalan. Tidak hanya sekedar berilmu semata. Dan itulah tujuan seorang menuntut ilmu, ayuhal ikhwah. Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah itu siapa? Para ulama. Kenapa? Dengan ilmu yang mereka miliki menyebabkan mereka takut kepada Allah. Jadi ilmu itu mempengaruhi kepribadian mereka, mempengaruhi iman mereka, mempengaruhi akhlak mereka, menambah keimanan, menyebabkan dia semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang dia bertambah ilmunya tapi semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia belajar, dia menuntut ilmu tapi tidak diamalkan. tidak menyebabkan dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang seperti ini ma'asyarul ikhwah wabalun alaih, akan menjadi hujjah yang membinasakan orang yang memilikinya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an itu bisa menjadi hujjah yang menyelamatkan kamu apabila kamu mengamalkannya. Namun juga bisa menjadi hujjah yang membinasakan kamu. Ketika kamu telah membaca Al-Qur'an, mengetahui isinya, lalu kemudian kamu meninggalkan untuk beramal dengannya, akan menjadi hujjah yang membinasakan. Waliyadzubillah. Jadi manhaj para ulama ussalaf, mereka senantiasa membarengkan antara ilmu dan amal. Lianna al-amal bil-ilm yukhallisu minal wa'id syadid al-mutarattib ala tarkil amalil wajib. Sebab dengan mengamalkan ilmu tersebut akan menyelamatkan seorang hamba dari ancaman yang keras akibat dari seseorang meninggalkan beramal dengan perkara yang diwajibkan, maka dia akan mendapatkan ancaman yang keras. Fi qaulillahi azza wa jal, yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dalam surah As-Saff. Hendaknya ayat ini dihafal. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak melakukannya? Sungguh sangat besar kemurkaan Allah ketika kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak melakukannya. Kalian menganjurkan orang lain kepada kebaikan, kepada perkara yang ma'ruf, kamu sendiri tidak melakukannya. Kamu melarang orang dari kemungkaran, kamu sendiri mengerjakannya. Jangan sampai hanya sekedar berilmu. Jangan sampai hanya sekedar teori. Sekedar menyampaikan. Dia punya ilmu, tapi dia tidak mengamalkan ilmu tersebut. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ancaman yang keras, kabura maqtan. Sangat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata beliau, wa li'anna al-'amala bil 'ilmi fihi intikasun 'an as-sifati al-mamqutah allati wasafa Allah biha al-yahuda fi qawlihi azza wa jal. Dan karena mengamalkan ilmu itu adalah merupakan sikap yang bertolak belakang terhadap sifat yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang bertentangan dengan sifat yang dimurkai oleh Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyifati kaum Yahudi, mereka adalah orang-orang berilmu. Orang-orang Yahudi ini orang-orang punya ilmu. Mereka membaca kitab Taurat, tapi dalam urusan mengamalkan ilmu mereka sangat jauh. Yang menyebabkan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak mencegah manusia dari kemungkaran, bahkan mereka melakukan kemungkaran itu. Mereka tahu itu mungkar tapi mereka melakukannya. Mereka tahu itu wajib tapi mereka meninggalkan kewajiban itu. Maka ini sifat yang dimurkai Allah. Maka seorang muslim yang mengamalkan ilmunya menjauh dari sifat yang buruk ini, yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala ini. Yang disebutkan dalam firman Allah Azza wa Jalla, مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Perumpamaan orang-orang yang dibebankan kepada mereka kitab Taurat. Allah menurunkan Taurat kepada Bani Israel, kepada Musa alaihi salam, untuk disampaikan kepada kaumnya Bani Israel agar mereka mengamalkannya. Telah disampaikan Taurat kepada mereka. Mereka sudah tahu. Mereka membaca isi Taurat. Thumma lam yahmiluha. Tapi mereka tidak mengamalkannya. Mereka sekedar mengetahui secara teori. Tapi tidak ada pengamalan. Seperti apa mereka? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perumpamaan mereka itu seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Keledai membawa kitab ditaruh di punggungnya. Ketika ditaruh di punggung keledai berbagai macam kitab, paham enggak keledainya itu? Enggak paham. Dia hanya sekedar membawa kitab-kitab tersebut ditaruh di atasnya, tapi dia enggak paham isinya, namanya keledai. Ya. Termasuk hewan yang selalu dipermisalkan untuk orang-orang yang bodoh, yang bahlul, keledai, himar. Ya. Seperti itu kondisi kaum Yahudi. Bi'sa mathalul qaum. Mereka adalah seburuk-buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jalla tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Na'udzubillah ya ikhwan, hati-hati. Jangan sampai kita termasuk di antara orang-orang yang diserupakan seperti ini, seperti keledai membawa kitab. Kitabnya banyak. Masya Allah, dia punya kitab. Dia punya kitab Sahihul Bukhari. Dia punya kitab Sahih Muslim. Dia membawa mushaf. Dia membawa kitab-kitab ilmu. Tapi dia tidak mengamalkannya. Dia tidak mengaplikasikan dalam kehidupannya. Sekedar teori. Yang penting lulus. Wah, saya sudah lulus i'dad, saya sudah lulus TD, saya sudah lulus tahfidz. Berbangga dia dengan kelulusannya. Pertanyaan, kamu amalkan enggak? Kamu mengamalkannya enggak? Ilmu apabila tidak diamalkan, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, akan pergi. Akan meninggalkan pemiliknya. Oleh karena itu, barakallahu fikum, pahami ilmu yang antum pelajari, amalkan. Termasuk dalam hal ini, ya, praktekkan komunikasi dengan berbahasa Arab. Khususnya ini tingkatan tahfiz, i'dad, apalagi? Tadribud du'at, ini wajib. Wajib berbahasa Arab. Ya. Insyaallah nanti daun-daun mudir bisa menerapkan hukuman bagi orang yang melanggar, yang enggak berbahasa Arab. Yang di bawah itu TA dianjurkan, perbanyak terus. Ya. Karena kalau antum tidak praktek, itu akan hilang itu, ya. Akan hilang. Antum belajar durusul lughah bisa sampai jilid 3 atau al-arabiyyah linnasin, antum sudah menamatkannya. Kalau tidak dipraktekkan, ya gitu-gitu aja. Harus dipraktekkan. Terutama juga para mudarrisin, para ustadz, tolong beri contoh. Praktekkan komunikasi dengan santri pakai bahasa Arab. Ya. Tinggalkan bahasa Indonesia kecuali darurat. Apalagi bahasa Makassar. Jangan sampai orang-orang Makassar antum datang ke sini semakin fasih pulangnya bahasa Makassar. Ya. Ketemu setiap hari sama temennya orang Makassar. Kemai ko, sinampe. Pulang tanpa fasih bahasa Makassarnya. Hilang bahasa Arabnya. Nah, jangan sampai seperti itu. Yang Jawa juga begitu. Yang lain, praktekkan. Praktekkan bahasa Arab. Barakallahu fikum. Ya. Antum coba perhatikan itu sekolah-sekolah yang mereka menerapkan bahasa asing. Orang Indonesia tapi di sekolah mereka berbahasa asing. Ada sebagian ma'had itu penerapan bahasa Inggris, bahasa Arab. Ya. Kalau sekolah umum penerapan bahasa Inggris, anak kecil usia 5-6 tahun. How are you? Ya. Lidahnya tuh kayak fasih bahasa Inggris. Iya kan? Kenapa? Dibiasakan. Nah. Harus, ya, harus dipraktekkan. Nah. Syekh Ali punya proyek gitu. Atau mudah-mudahan bisa diterapkan. Jadi nanti ada santri-santri khusus di kerangkeng, dimasukkan di ruangan, dia tidak keluar dari situ kecuali untuk sholat. Ngumpul di situ pakai bahasa Arab. Hah? Ngumpul di situ pakai bahasa Arab. Kasih lingkungan semua orang berbahasa Arab di situ. Karena kalau tidak demikian ya ikhwan, antum ya. Kalaupun bisa ya paling-paling cuman yang dasar-dasar kaifa haluk, ana bi khair walhamdulillah, yang itu pun anak TK bisa. Ya. Anak RA bisa itu. Antum harus di atas ya. Praktekkan bahasa Arab. Jangan malu untuk salah. Jangan malu untuk salah. Walaupun keliru enggak jadi masalah, praktekkan terus. Ya. Namanya seorang belajar ya pasti banyak kelirunya. Pasti banyak kelirunya. Jangan malu. Walaupun diketawain orang, praktek. Ya. Kalau antum semakin sering antum praktekkan, ya, kumpul dengan teman-teman yang biasa mempraktekkan bahasa Arab, insya Allah antum akan lihat hasilnya. Antum akan lihat hasilnya. Dan ana pun merasakan itu. Tapi kalau tidak, walaupun antum pergi ke Yaman, pergi ke Yaman tiap hari ngumpulnya sama orang Indonesia, ya, ada salah seorang ikhwan kita, tiap hari ngumpulnya sama orang Jawa, pulang tambah fasih bahasa Jawanya, tambah medok, tambah medok. Kenapa? Gak praktek. Harus dipraktekkan. Barakallahu fikum. Ya. Jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, secara umum ilmu itu harus diamalkan. Wa fil amali bil ilm al-wusul ila al-ghayatil manshudah bi talabil ilm. Dan dengan mengamalkan ilmu, seorang itu akan mencapai tujuan yang diinginkan dari menuntut ilmu. Tujuan apa seorang menuntut ilmu itu? Adalah untuk diamalkan. Mengapa dia mengamalkan ilmu? Untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika qala al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah, لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به فإذا عمل به كان عالما. Oleh karena itu berkata Al-Fudhal bin Iyad rahimahullah, kata beliau, senantiasa orang yang berilmu itu masih saja dia dianggap sebagai orang yang jahil dengan ilmu yang dia ketahui. Sampai kapan? Sampai dia mengamalkannya. Sampai dia mengamalkannya. Apabila dia telah mengamalkannya, maka dia menjadi seorang yang dikatakan orang yang berilmu. Baru dia dikatakan sebagai alim. Kalau dia tidak mengamalkan ilmunya, ya dia tidak disebut alim, dia jahil. Ini kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, la yazalul alimu jahilan bima alima hatta ya'mala bihi. Ini penting untuk dicatat. Yang enggak bisa catat pakai bahasa Arab, tulis pakai bahasa Indonesia. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, la yazalul alimu jahilan bima alima hatta ya'mala bihi. Orang yang alim, orang yang berilmu, masih saja dianggap jahil tentang ilmu yang dia ketahui sampai dia mengamalkannya. Fa idza 'amila bihi kana 'aliman. Apabila dia mengamalkannya, barulah dikatakan dia berilmu. Barulah dikatakan dia orang yang berilmu. Saya kira ini ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, semoga beri manfaat kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.